ได้เป็นฉัน Tresnoku mung siji kowe kudu sabar ora usah ngunesunan, mergo tresno kuwi mestine akeh pacoban. Sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa, najan aku kerep gawe kelolan kuciwo. Jembar no atimu sak jembare raut samudro, kowe kudu ngerti yen aku iki mung cah kerja. Aku yo mung cah kerjo.